Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبعد إخواني في الدين أخوات في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bertemu kembali dalam pengajian kita pembahasan kitab Risalah Tabukiyah Hijrah Hati menuju Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pertemuan kita yang terdahulu adalah membahas apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dari hakikat hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua perkara tersebut adalah dari perkara yang akan ditanyakan kepada seluruh manusia, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia di hari kiamat nanti, ya, di alam barzakh, dan juga apa yang ditanyakan kepada mereka dari perkara yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti perkataan Imam Qatadah Ibn Du'amah Sadusi rahimahullahu taala, kalimatani yus'alu anhuma al-awwaluna wal-akharun madha kuntum ta'budun wa madha ajabtumul mursalin. Kata Imam Qatadah bin Du'amah Sadusi rahimahullah ta'ala, dua kalimat yang akan ditanyakan tentangnya kepada orang-orang yang pertama maupun orang-orang yang terakhir, kepada generasi awal sampai generasi yang terakhir. Dua pertanyaan tersebut adalah mada kuntum ta'budun, apakah, siapakah yang dahulunya kalian sembah, wa mada ajabtumul mursalin, dan bagaimana kalian menyambut seruan para rasul. Tentu saja adapun yang berkaitan dengan umat Islam, maka mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan siapapun itu dengan kalimat tauhid yang mereka persaksikan, asyhadu an la ilaha illallah, dan dengan syahadat Rasulullah, yaitu bahwa mereka bersaksi anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Baik, sampai di sini pada pertemuan yang terdahulu kita dapatkan penjelasan dari Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Tayyib, mari kita kemudian mencoba untuk menyimak lebih dalam apa yang diuraikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala seputar permasalahan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hijrah yang dimaksud tidaklah sekedar bahwa seseorang itu, ya, mengikuti, memurnikan mutaba'ahnya, memurnikan dalam perkara ia mengikuti, ya, hanyalah kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, beliau kemudian mengungkapkan lebih dalam hakikat hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdalilkan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 65. Lalu kemudian beliau mengupas perkara ini, ya, makna dari ayat ke-65 dari surah An-Nisa, sebelum kemudian beliau melanjutkan uraian dan pembahasan beliau tentang hakikat mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pembahasan-pembahasan yang penting yang lainnya. Baik. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya fala wa rabbika, maka tidak, ya sekali-kali, wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minuna, sesungguhnya mereka tidaklah beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hukum, sebagai hakim, fima syajara bainahum, dalam apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan, thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri-diri mereka harajan, kesempitan, mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sesempurnanya penyerahan diri. Demikian ya apa yang datang dalam surah An-Nisa ayat 65. Ya. Maka berkata beliau, fa aqsama subhanahu bi ajalli muqsamin bihi wa huwa nafsuhu azza wa jalla ala annahum la yathbutu lahumul iman wa la yakununa min ahlihi hatta yuhakkimu rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi jami'i mawaridin nizaa. وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين. Kata beliau menjelaskan lebih lanjut tentang maksud dari firman Allah dalam surah An-Nisa tersebut. Kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah bi ajalli muqsamin bihi, ya, dengan ya apa yang disebut dalam sumpah yang paling tinggi, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala wa huwa nafsuhu azza wa jalla, yaitu wa rabbika, ya, karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah ya dengan dirinya dan juga bersumpah dengan siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya, wal fajri wal asri wad duha, ya, Allah bersumpah dengan waktu-waktu malam, waktu duha, demi masa, ya. Demikian pula, ya, Allah bersumpah dengan makhluknya yang lain, wasyamsi wa duhaha, ya, demi matahari dan waktu duha. Yang jelas, Allah bersumpah, ya, dengan dirinya dan dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Dan para ulama ahli tafsir menyebutkan, jika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka ini menunjukkan akan syaraf keutamaan makhluk tersebut, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengannya kecuali dengan faedah hikmah yang tinggi yang Allah inginkan dengan menyebutkan makhluknya tersebut dalam sumpahnya. Ya. Jadi akan kemuliaan makhluk tersebut, ya, dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Allah bersumpah dengan menyebutkan dirinya wa rabbika, maka tentu saja ini menunjukkan tentang ya kemuliaan dan ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa sumpah ini adalah sumpah yang tertinggi. Ya, seperti kata Syekh, fa aqsama subhanahu bi ajalli muqsamin bihi. Maka Allah bersumpah dengan ya sumpah yang paling tinggi. Yaitu apa? Allah bersumpah dengan menyebut dirinya wa rabbika. Baik, ya. apa muqsamun lahu, ya, apa yang disumpahkan Allah, ya, dengan sumpah tersebut, ala annahum la yathbutu lahumul iman, bahwa mereka, ya, umat Muhammad, siapapun, ya, mereka, ya, orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, yang mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yathbutu lahumul iman, bahwa tidaklah kokoh keimanan mereka, wala yakununa min ahlihi, dan mereka bukanlah dari golongan orang-orang yang beriman, hatta yuhakkimu rasulahu sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka menjadikan Rasulullah sebagai pemutus perkara, sebagai hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fi jami'i mawaridi an-niza, dalam segala perkara-perkara yang diperselisihkan. Ya, mawarid jam'u dari maurid, ya, tempat-tempat yang diperselisihkan, ya. Wa huwa kullu ma syajara bainahum mimma sa'ilin niza' fi jami' abwabiddin, yaitu, ya, setiap perkara yang diperselisihkan di antara manusia, di antara mereka, dari permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan dalam semua pembahasan-pembahasan agama, dalam semua pembahasan-pembahasan agama, baik itu dalam perkara akidah maupun dalam perkara ahkam, perkara hukum-hukum, masail al-ilmiyah al-i'tiqadiyah maupun amaliyah, ya, baik masalah-masalah ilmiah, masalah keyakinan maupun masalah amalan, itu hukum-hukum, baik dalam masalah adab ataupun muamalah, interaksi sosial, hubungan di antara sesama individu kaum muslimin maupun antara muslim dengan non-muslim, ya. Maka dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, dalam semua perkara itu, mereka wajib untuk menjadikan Rasulullah sebagai hakim, pemutus perkara, yang menetapkan urusan dalam perkara yang mereka perselisihkan tersebut. La yathbutu lahumul iman, tidak akan kokoh keimanan mereka. Wala yakununa min ahlihi, dan mereka bukanlah dari golongan orang-orang beriman kecuali dengan seperti itu. Ya, kata beliau menegaskan, fa inna lafzata ma min siyaghil umum fa innaha mausulatun taqtadi nafyal imani idza lam yujid tahkimuhu fi jami'i ma syajara bainahum. Karena sesungguhnya, kata beliau, lafal kata ma yang dia apa isim mausul min siyaghil umum, dari lafal yang menunjukkan keumuman, ya, dalam pembahasan usul fikih maupun dalam usul tafsir, ya, maka akan disebutkan tentang lafal-lafal yang menunjukkan keumuman seperti kullu, ya, jami', dan yang semisal dengannya. Juga di antara lafal-lafal yang menunjukkan keumuman adalah, ya, isim mausul, ya, dengan silahnya, ya, ma, seperti di sini ma atau man dan lain sebagainya, ya. Maka lafal ma di sini, kata Imam Ibnu Qayyim, min siyaghil umum, di antara lafal-lafal yang menunjukkan keumuman, ya. Fa innaha mausulah, karena dia adalah isim mausul, isim mausulah, ma mausulah, disebut ma mausulah, isim mausul, kata benda yang menimbulkan kata sambung, taqtadi, yang melazimkan, yang maknanya, ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara, fima syajara, ma mausulah di sana, ya, taqtadi, yang ini melazimkan, mengharuskan nafyal iman, dinafikannya keimanan, ya, dinafikannya keimanan, la yu'minuna, ya, dinafikan keimanan, ya, id lam yujad tahkimuhu, ketika tidak didapatkan, tidak terjadi tahkimuhu fi jami' ma syajara bainahum, dijadikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam setiap perkara yang diperselisihkan di antara mereka, ya. Jadi itu ada satu kelaziman. kapan seseorang ya menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam permasalahan yang mereka perselisihkan, maka itulah keimanan. Dan mereka dari golongan orang-orang beriman. Barang siapa yang tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam permasalahan yang mereka perselisihkan, maka tidaklah ada pada mereka keimanan. Dan mereka bukanlah dari golongan orang-orang yang beriman. Itu kelaziman. Ya. Tayyib. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengupas lebih jauh ayat tersebut. Kata beliau, "Walam yaqtasir ala hadza hatta dhanna ilaihi insiraha sudurihim bihukmihi haitsu la yajiduna fi anfusihim harajan wa huwa ad-dayyiq wal hasar min hukmihi bal yatalaqqa hukmahu bil insirahi wa yuqabiluhu bit taslimi لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقذاء فإن هذا مناف للإيمان بل لابد أن يكون أخذه بقبول ورضا وإنشراح صدر." Kemudian beliau mengatakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak mencukupkan dengan bahwa tidak beriman orang yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Tidak cukup dengan itu saja. Hingga kemudian Allah menambahkan pula dalam setelah kewajiban untuk menjadikan Nabi sebagai hakim, digabungkan pula kepadanya insyiraha sudurihim bihukmihi. Yaitu wajibnya ada kelapangan dada. Ya. Keluasan hati. Keikhlasan dan sukarela. Ya. Dari mereka terhadap hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu la yajiduna fi anfusihim haraja. Yang mana mereka tidak mendapatkan, tidak boleh sama sekali, ya, mendapatkan dalam hati mereka, dalam diri mereka, dalam jiwa mereka harajan, kesempitan, dayyiq, wa huwa dayyiq wal hasar. Yaitu kesempitan, sesak dada, ya, yang menunjukkan ketidakridaan. Ya, karena mungkin seseorang, ya, menjadikan orang lain sebagai hakim, menerimanya sebagai hakim yang memutus perkara dan perselisihan di antara mereka, tapi dengan kesempitan hati, keterpaksaan, tidak sukarela, dibawa ke depan hakim dengan terpaksa. Ia sudah berusaha untuk lari ke sana kemari, sembunyi, ya, panggilan pertama, panggilan kedua dilayangkan, ia pun mencari alasan, ya, hingga akhirnya terpaksa panggilan ketiga datang dengan mobil, ya, bombe-bombe, orang Makassar bilang, ya, mobil polisi, mobil bombe-bombe, ya. Kenapa disebut mobil bombe? Karena katanya saling membelakang, ya, di belakangnya mobil satpol, ya, kayak gitulah, ya, orang Makassar bilangnya mobil bombe-bombe, mobil orang baku, apa namanya, baku belakang, ya, saling tidak ngomong gitu, ya, dijemput dengan itu, barulah kemudian ia datang, ya, untuk permasalahan tersebut. Apakah dia riwo? Tidak. Ia telah berusaha untuk lari, ya. Akhirnya dijemput paksa, ya. Maka orang yang seperti ini tidak juga dikatakan padanya ada keimanan. Meskipun ia telah menjadikan Rasulullah sebagai hakim, tidak cukup itu, ya. Tidak cukup menjadikan Rasulullah sebagai hakim, harus pula ada kelapangan dada, insyirah as-sudur, lapangnya dada, jombor kata orang Jawa, ya. Besar dadanya, ya. Lebar, lapang artinya, ya. Fala yatalaqqau hukmahu bal yatalaqqau hukmahu bil insyirah. Bahkan ia menerima hukum Rasulullah itu dengan lapang dada. Wa yuqabilu bit taslim, dan ia membalasnya dengan penyerahan diri. La annahum ya'khudunahu ala igmadin. Bukan ia mengambil dan menerima ketetapan Rasulullah, apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi igmadin, dengan menutup mata. Ya, menutup mata. Ya. Atau yashrabunahu ala aghdha'in. Mereka meminum, ya, ibarat ini penggambaran kinayah. Yashrabunahu, mereka minum hukum dari Rasulullah itu ala iqdha, dengan mata yang penuh dengan tai mata. Ya. Artinya apa? Tidak melihat, pokoknya orang dipaksa. Entah apa yang diminum, enggak tahu dia. Ya. Tidak ada kecintaan, tidak ada kelapangan dada, penyerahan diri, tidak, ya. seperti orang yang dipaksa dengan paksaan, ya. Fa inna hadza, sesungguhnya ini, kata beliau, munafin lil iman, menafikan keimanan. Bal la budda an yakuna akhdhuhu biqabulin, bahkan seharusnya ketika ia menerima hukum Rasulullah tersebut, semestinya, sepantasnya akhdhuhu, ya, pengambilannya kepada apa yang datang dari hukum Rasulullah tadi, penerimaannya, ya, biqabulin, dengan penuh penerimaan, waridha, keridhaan, kerelaan, sukarela, wa insirahi sadrin, dan kelapangan dada. Dan ini berat tentu saja, ya, karena berkaitan dengan masalah hati, ya. Jadi tidak cukup hanya dengan semata amal, tetapi juga amal yang lahir dari keikhlasan hati. Tidak hanya cukup dengan menjadikan Rasulullah sebagai hakim, tetapi juga disyaratkan adanya kelapangan dada, keluasan hati, penerimaan. Ya? Naam. Dan karena itulah nanti setelah penjelasan tentang ayat ini, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang mahabbatu ar-rasul. Ya. Karena apa? Begitu banyak orang yang mengaku cinta Rasul, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai kemudian mereka, ya, menyatakan dan mengungkapkan kecintaannya, ya, dengan syair lah, ya, dengan ucapan-ucapan yang sebenarnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berlepas diri dari ucapan-ucapan seperti itu. Ya. Meskipun mereka mengatakan ini kan cuma bahasa sastra yang tinggi, ya. Tapi ketika ucapan-ucapan itu mengandung perkara-perkara yang menempatkan Rasulullah SAW melebihi kapasitasnya sebagai hamba Allah dan Rasulnya, maka itu juga adalah bentuk dari kecintaan yang palsu, ya. Karena telah terjadi zaman Rasulullah, ya. Ketika ada orang yang memuji beliau berlebih-lebihan, ya. Seperti ketika beliau dalam kisah hijrahnya beliau, masuknya beliau ke kota Madinah, atau ketika ketika perayaan hari raya, ya, maka jawari anak-anak kecil wanita bersenandung, ya, dan memang adalah perkara yang disyariatkan memeriahkan hari raya dengan senandung-senandung seperti itu selama tidak disertai dengan musik-musik, ya. Maka di antara ucapan mereka adalah wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, dan di antara kami, di sisi kami ada seorang nabi yang mengetahui perkara-perkara yang akan datang. Paham ya? Ya. Ucapan ini ketika didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Enggak, hadal qaul, kata beliau. Tinggalkan ucapan ini. Tinggalkan. Ya. Wa qulu biqaulikum. Dan ucapkan perkataan lain yang baik saja. Jangan yang ini. Padahal mungkin itu dikatakan, ya, memang Rasulullah kan tahu sebahagian perkara yang gaib, ya. Perkara yang mana itu? Yang dikabarkan Allah kepada Nabi. Nabi-Nya kan begitu. Ya. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran. Ya. Illa man irtada min rasulin. Ya. Tentang perkara gaib ini tidak mengetahuinya siapapun. Ya. Illa man irtada min rasulin. Kecuali siapa yang Allah ridhai dari para rasul. Kan begitu. Ya. Jadi ada rasul yang mengetahui sebagian dari perkara yang gaib. Maksudnya apa? Sebagian saja. Bukan seluruhnya, karena itu ketika datang Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Belum mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya, ya, yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Sama-sama kita tidak tahu jawabannya. Ya. Jadi, sebahagian perkara gaib, memang Allah Subhanahu wa Taala bukakan itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari para Nabi dan Rasul. Di antaranya, dan yang paling utama dari Nabi dan Rasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin untuk dikatakan, oh, perkataannya sih benar-benar saja. Memang ada perkara gaib yang diketahui, kan gitu ya. Tetapi Rasulullah mengingatkan, ya, dan ingin mengajarkan kepada para sahabat dan umatnya untuk mereka memurnikan tauhid mereka kepada Allah dan meyakini bahwa la ya'lamul ghaiba illallah. Bahwa perkara gaib yang mutlak, yang mengetahui seluruhnya hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa Taala. Maka beliau khawatir, jangan, tidak membuka jalan untuk jangan sampai ada orang mengatakan, "Oh, kalau begitu Nabi tahu perkara ini, tahu perkara itu." ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya kan? Ya, maka kemudian beliau mengatakan, tinggalkan ucapan ini dan sebutkan ucapan-ucapan yang lain dari ucapan yang baik yang telah kalian sebutkan sebelumnya. Ya. Demikian pula dalam kisah yang lain. Ketika Nabi mendengar beliau ya, dipuji berlebih-lebihan, yutra, ya, itra, ya. Maka beliau meningkat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Walakin, tapi aku, kata beliau, walakin qulu, namun katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Cukup kalian mengatakan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Ya. Ketika beliau mendengar para sahabat mengatakan anta sayyiduna, engkaulah sayyid kami. Ya, meskipun kata siyada itu sendiri yang berarti tuan, ya, majikan dan bentuk penghormatan. Sebenarnya boleh saja sayyidina Ali, sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya, ya. Sebagaimana kata Nabi kepada para sahabatnya ketika Sa'ad bin Mu'ad, pembesar dari Ansar, ya, yang terluka dalam peperangan, datang ke dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia berkendaraan. Ketika akan turun dan dalam keadaan terluka, kata Nabi, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian untuk menjemput sayyid kalian. Ya. Sayyid ini untuk manusia tentunya terbatas pada bentuk siyadahnya, kepemimpinannya, ya. Terbatas, ya. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar, ya, para sahabat mengatakan anta sayyiduna, maka serta merta beliau ingatkan, ya, kata beliau, as-sayyidu huwa Allah, sayyid yang hakiki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah maula kita, ya, ya. Bukan berarti sekali lagi bahwa lafal sayyid itu tidak boleh digunakan, ya, boleh. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak menjadi masalah yang benar pendapat para ulama seperti itu. Boleh, ya. Namun mengucapkan kata Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Muhammad, yang disambungkan dengan doa tahiyat atau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad, ya, wa ala Ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali Sayyidina Ibrahim, misalnya, ya. Penambahan sayyidina dalam lafal ini yang diingkari oleh para ulama. Kenapa? Karena dia adalah dari doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Ya, sehingga kita harus cukupkan, ya, dengan apa yang datang dari pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah salat tadi. Ya, adapun di luar itu boleh saja dalam khutbah dan sebagainya kita ucapkan kata sayyidina, bukan yang tujuannya adalah, ya, menyebutkan lafal dalam sholat dan sepertinya tadi, maka ini la ba'sa bihi, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tetapi Nabi SAW ingin mengingatkan akan agungnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan bahwa jika ada sebagian dari hamba Allah yang mendapatkan keutamaan, kemuliaan, maka itu hanyalah dari Allah juga datangnya. Maka jangan sampai kemudian apa yang disangkakan dari kemuliaan pada makhluk Allah tadi menyebabkan manusia menjadikan yang mulia tadi sebagai tandingan bagi Allah, menduakan Allah dengannya. Ketika dia meminta kepada yang dia muliakan itu, ya. Dia beristighatsah dengannya dan lain sebagainya. Padahal innaman yustaghafu billah, hanyalah kita meminta pertolongan, jalan keluar dalam permasalahan, dilepaskan dari kesempitan, hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, maka di sini perkara yang penting, adanya kelapangan dada, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ya, jadi ingatkan, ya, jadi tidaklah kemudian seorang itu, ya, ya'khudunahu ala ighnadin, وَيَشْرَبُونَهُ عَلَىٰ أَقْدَاءٍ. Ia mengambil dan menerima keputusan Rasulullah itu dengan sambil menutup mata. Tidak rela sebenarnya untuk mengambilnya. Ya? Seperti dalam ayat kan, dalam surah Al-Baqarah. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wala tayammamul khabitha minhu. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, sedekahkanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan, dari perkara-perkara yang thayyib, yang baik. Wala tunfiqun, dan janganlah kalian menginfakkan. Ya. Wala tayammamul khabitha minhu, afwan. Dan janganlah kalian sengaja untuk berinfak dengan apa yang jelek. Dari barang-barang, dari hasil pangan, dari buah-buahan. Kalian infakkan, sedekahkan, ya. Tunfiqun, kalian infakkan semua itu. Walastum biakhirihi illan tugmiru fi. Padahal kalian tidaklah, jika diberikan, tidaklah akan mengambilnya, kecuali sambil memicingkan mata. Ini maksudnya kan? Menerima tapi tidak terpaksa kok dong, ya. Tidak ada lagi yang lain, yang ada cuma itu. Orang yang memberikan pelit sebenarnya. Bukan lapang dada untuk memberikan dengan lapang dada, bukan. Pelit, maka yang diambil yang jelek-jelek, ya. Setelah disortir 100 kali, ya. Ya, sudah melewati quality control katanya, ya. Itu tidak lolos ini. Barang tidak lolos katanya, ya. Di rumah tidak layak lagi di rumah. Maka kemudian dilemparkan, dibuang, ya, kepada siapa? Fakir miskin, ya, dan orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya orang-orang miskin ini pun sulit untuk menerima, berat hati, ya, hingga disebutkan dalam ayat, ya, kalian pun kalau mengambil barang, menerima barang seperti itu diberikan oleh orang lain, ya, kalian menerimanya sambil menutupkan mata. Illa antukmidhu fihi, kalian menutup mata gitu. Ya, apa boleh buat. Ya. Tai kambing bulat-bulat, ya. Maka terpaksa. Demikian pula wa yasrabunahu, seperti orang yang minum, ya. Apa yang ada dari apa yang disajikan al-aghdha, sementara matanya penuh dengan, ya, apa? Tai mata itu. Ya. Tidak rela, tidak ikhlas, tidak lapang dada. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini penggambaran yang begitu kuat dari maksud ayat tersebut. Jadi tidak hanya dinafikan keimanan dari orang yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim, pemutus perkara dalam setiap permasalahan yang mereka perselisihkan, baik dalam perkara akidah maupun muamalah, dalam perkara ibadah maupun adab dan akhlak, tetapi juga harus ada kelapangan dada, keluasan hati dan penerimaan yang mutlak. Naam. Kata Syekh, "Wa mata arada al-'abdu an ya'lama manzilatahu min hadha falyanzur fi halihi wa yutali' qalbahu 'inda wurudi hukmihi 'ala khilafi hawahu wa ghadhihi." Kapan seseorang ingin mengetahui kedudukannya terhadap masalah tersebut, dan ini subhanallah sentuhan hati yang luar biasa. Ya, setelah beliau sebutkan ini, maka beliau mengajak kita untuk bermuhasabah, menghitung diri kita masing-masing. Ya, kata beliau, kapan seorang hamba ingin mengetahui kedudukannya terhadap apa yang datang dari keputusan Rasulullah, tuntunan dan perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW, falyanzur fi halihi, hendaklah dia coba melihat keadaannya. Wa yutali' qalbahu, hendaklah ia coba menguak hatinya. Inda wurudi hukmihi, ketika datang hukum, ketetapan, ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala khilafi hawahu wa ghardihi, yang menyelisihi hawa nafsu dan kepentingannya. Ia ingin suatu kepentingan, hawa nafsunya menuntun satu perkara, ya, senangnya ke sini. Tetapi ternyata datang hukum dan ketetapan dari Rasulullah memerintahkan ia ke sana. Nah, cobalah uji hatinya. Coba lihat bagaimana, ya, keadaan jiwanya. Ya? Au ala khilafi ma qallada fihi aslafahu min al-masail al-kibar wa ma dunaha. Atau dia kemudian coba melihat, ya, bagaimana atau apa yang datang dari keputusan Rasulullah dan ketetapannya yang menyelisihi apa yang telah dia ikuti, dia taklid terhadapnya dari apa yang ia dapatkan dari orang-orang pendahulunya, dari nenek moyangnya, dari masalah-masalah yang besar maupun masalah-masalah yang ringan, yang lebih kecil darinya. Ia coba, ia lihat bagaimana keadaannya. Ya. Jika hatinya lapang dalam mengikuti apa yang datang dari ketetapan Rasulullah, maka berarti ada keimanan dalam hatinya. Semoga Allah sempurnakan dan kuatkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jika ternyata ada rasa gelisah, galau, ada rasa kemudian risih, ia masih lebih cenderung kepada apa yang datang dari tradisi, apa yang dia wariskan dari pendahulunya, atau apa yang sesuai dengan hawa nafsu, atau apa yang sesuai dengan kepentingan-kepentingannya, kepentingan pribadinya, maka berarti masih kurang keimanannya sesuai dengan kadar kekuatan tarikan dari kepentingan, hawa nafsu, atau tradisi yang ia dapatkan dari pendahulunya tadi. Allahumma ghufran, ya. Semoga Allah mengampuni. Kemudian beliau menukilkan firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-14 dan 15. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Bahkan sesungguhnya manusia terhadap jiwa-jiwanya sungguh mengetahui, meskipun ia melemparkan, melontarkan, mengajukan berbagai macam argumen, alasan, alibi, uzur. Sesungguhnya semua mereka mengetahui akan apa yang tersimpan dalam hati mereka. Fallahumma ghufran. Ya. Maka Syekh mengingatkan, fasubhanallah, kam min hazazatin fi qulubi kathirin minan nas, min kathirin minan nususi, wa biwuddihim أن لو لم ترد وكم من هزازة في أكبادهم منها وكم من سجى في حلوقهم منها ومن موردها ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. Maha Syekh mengingatkan, Maha Suci Allah, berapa banyak dari hati yang sakit, sempit, dendam, ya, dari kebanyakan manusia, dari kebanyakan nas-nas, keterangan syariat yang datang, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wuluddihim, dan dalam kesenangan mereka, kecintaan mereka, an law lam tarid, duhai, seandainya tidak ada perintah seperti itu, duhai, seandainya tidak datang perkara itu, artinya tidak lapang hatinya. Ia berharap seandainya tidak ada perintah seperti itu. Ya, subhanallah. Hazazah, hatinya sakit, dendam, ya, memendam rasa, ya, berat hati, ya, terhadap apa yang datang dari nas-nas, keterangan-keterangan yang datang dari Nabiul Mustafa Al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. وَكَمْ مِنْ هَزَازَةٍ فِي أَكْبَادِهِمْ مِنْهَا. Berapa banyak dari rasa sakit dalam hati yang terjadi dalam jiwa-jiwa, hati-hati mereka. وَكَمْ مِنْ شُجَى. Shuja, ya, atau syaji, syaja, ya, adalah apa yang mengganjal tulang, ya, yang mengganjal di kerongkongan ketika makan. Gimana rasanya, akhwat? Nyaman gak makannya? Ya? Meskipun yang dihidangkan makanan yang enak-enak sekalipun, ketika nyangkut, ada bagian dari makanannya nyangkut di leher, ya, serta-merta kita akan apa? Ya? Sulit digambarkan lah pokoknya, kecuali yang pernah merasakan, ya. Kayaknya semua pernah merasakan lah, ya. Bagaimana kalau ketulangan, ya, bukan paman yang ketelan, ya, tapi tulang, ya, atau apa saja makanan yang kemudian tadi mengganjal di kerongkongan, ya. Wa kam min syuja fi huluqi minha. Terasa berat rasanya, ya. Beban yang berat, ya. Berapa banyak manusia yang merasakan, ya, seperti sesuatu yang menyangkut di lehernya dari apa yang datang dari keterangan nas-nas tersebut. wa min muridiha, dan dari apa yang datang dari keterangan-keterangan tersebut. Ya. Kita bisa rasakan itu dalam diri kita dari waktu ke waktu, ya. Jikapun Allah memberikan kelapangan, suatu saat kita akan rasakan di mana datang tipu daya syaitan, datang dorongan hawa nafsu, kebiasaan kita yang membuat ketika kita ketika datang perintah dan perkara-perkara ketetapan Rasulullah terasa berat bagi kita untuk menerimanya. Satabdulahum tilkan as-sarair, akan tampak jelas bagi mereka apa-apa yang tersembunyi tersebut, billadhi yasu'u wa yuhziya, dengan perkara yang akan memberikan pengaruh jelek dan menghinakan, yaumatu blas sarair, di hari di mana Allah menampakkan semua apa yang tersembunyi. Itu hari kiamat. Putus sambungannya. Naam. Halo? طيب نعم عليكم ورحمة الله يا أي عفوا يا kita lanjutkan sekarang, mohon maaf tadi terputus. Ya, maka akan tampak bagi mereka, satabdu lahum tilka sarair, akan tampak bagi mereka apa-apa yang tersembunyi tersebut dengan perkara yang akan menimbulkan kesedihan dan menghinakan pada hari kiamat nanti, hari ketika Allah menampakkan semua apa-apa yang dahulu disembunyikan. Ya, Allahumma sallim, semoga Allah menyelamatkan kita semua dan menjaga kita dari apa yang menghinakan kita dan menimbulkan kesedihan kita di hari kiamat nanti. Amin rabbal alamin. Naam. Kemudian setelah itu Imam Ibnu Qayyim menambahkan penjelasan tentang ayat tersebut. Kata beliau, "Tsumma lam yaqtasir subhanahu ala dhalik hatta dhamma ilayhi qawluhu ta'ala wa yusallimu taslima." Dan Allah tidak mencukupkan dengan dua perkara tadi. Ya, itu apa? Menjadikan nabi sebagai hakim. Itu pertama. Kedua, "Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Tidak ada kesempitan dalam hati terhadap apa yang telah ditetapkan dan diputuskan. Ya. Allah tidak mencukupkan dengan dua perkara tadi. Ya. Allah tambahkan hatta dhamma ilaihi, hingga Allah menambahkan kepadanya pula firman-Nya wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan penerimaan yang sempurna. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, fa dzakara al-fi'la mu'akkidan lahu bimasdarihi al-qa'imi maqama dzikrihi marrataini. Maka Allah dalam ayat ini, pada potongan terakhir dari ayat, ya, menyebutkan fi'il yusallimu, ya, mu'akkidan lahu masdarihi, yang kemudian datang, ya, penegasan dari bentuk masdarnya yusallimu taslima, ya. Ya, al-qa'imi, yang kedudukan dari masdar tadi yang mu'akkid li fi'lihi, yang menegaskan fi'ilnya, qa'imu qa'imi maqama dzikrihi marratain, menduduki kedudukan pengulangan lafal hatta yusallimu, ya. Ya, jadi penegasan ta'kid, ya. Naam. Lalu apa yang dimaksud dengan yusallimu taslima? Kata beliau, wa huwa, dan berserah diri dengan penerimaan yang sempurna, kata beliau, yaitu al-khudu'u lahu wal-inqiyadu lima hakama bihi taw'an wa ridha wa tasliman la qahran wa musabaratan, yaitu ya al-khudu'u lahu, tunduk merendahkan diri dengan apa yang datang dari ketetapan. Ya, ini perkara yang penting. Ya, sesungguhnya akan datang penyerahan diri dan penerimaan atas apa yang ditetapkan dari keputusan, kalau kita memang menyadari akan kefakiran kita, kebutuhan kita, kerendahan kita terhadap yang menetapkan keputusan, kan gitu ya? Makanya dalam majelis hakim, ya, dalam suatu majelis hukum, syarat yang pertama adalah bahwa yang diangkat sebagai hakim ini haruslah punya manzilah, punya kedudukan, tempat, ya, dimuliakan dan dihormati oleh yang berperkara, kan gitu ya? Kalau ada yang berperkara tidak menghormati majelis hakimnya, ya, maka tidak akan ada keridhaan. Ya. Sekalipun bahkan mungkin ia dimenangkan. Ya. Dia, salah hukumnya, tahu apa dia? Ya. Kok saya cuma dapat segini? Enggak, harusnya saya lebih banyak lagi, kan gitu ya? Ya. Karena dia tidak menghormati kepada yang menetapkan putusan. Sebaliknya, jika dia menghormati dengan penghormatan yang sepantasnya kepada yang menjadi hakim, ia menyadari bahwa ini masalah yang memang qabilun lil ijtihad, ya, layak untuk terjadi perbedaan pendapat, dan bahwa yang dijadikan sebagai hakim punya wewenang untuk memutuskan perkara, punya keluasan ilmu, bahkan punya kebijaksanaan, karena ilmu tanpa kebijaksanaan tidak akan bermanfaat, ya. Maka kemudian dalam kapasitas seperti itu, maka akan timbullah penyerahan di diri, kelapangan, keridhaan atas apa yang ditetapkan dari keputusan. Ya, maka yang dimaksud kata Syekh, ya, dari wa yusallimu taslima, yang pertama al-khudu lahu. Ya, khudu, merendahkan diri kepada apa yang ditetapkan dari keputusan. Ya, dengan memuliakan yang memutuskan perkara. Ya. Wal inqiyadu. Kemudian yang berikutnya, wal inqiyadu lima hakama bihi. Melaksanakan apa yang merupakan hasil keputusan, hasil ketetapan tersebut. Ya, tau'an wa ridha. Dengan penuh ketaatan dan keridhaan. Wa taslima, dan penyerahan diri. La qahran wa musabaratan. Bukan karena kahar, karena tertekan, diintimidasi, kan gitu ya? Ada orang yang bergerak, diperintah iya, ya kerjakan, ya, tidak berani dia melanggar, tapi terintimidasi, diancam dan sebagainya, awas kalau kamu saya pecat kamu, ya. Maka dia melaksanakan juga, melaksanakan, ya. Tapi kan beda keadaannya dengan orang yang melaksanakan dengan keridhaan, dengan kecintaan, dengan kelapangan dada, penghormatan kepada yang memerintahnya, kan? Beda kan? Ya. Kapan ada kesempatan untuk keluar dari intimidasi itu, dia akan pergi. Ya. Ya, dapat kesempatan untuk balas, dia akan balas. Ya. Ketaatannya hanya karena intimidasi, tekanan. Inilah kahran tadi. Orang yang melaksanakan tunduk pada ketetapan tapi kahran. Hanya karena terintimidasi. Musabaratan, ya. Dia sabarkan dirinya gitu. Sebenarnya dia tidak menerima dengan lapang hati. Ya. Kama yuslimul maqhuru liman qaharahu karhan. Seperti berserah dirinya orang yang tertekan terhadap orang yang menekannya dengan keterpaksaan. Bukan itu yang dimaksud dengan wa yuslimu taslima. Bal yang dimaksud adalah taslimu abdin muhibbin muti'in limaulahu. Perhatikan kalimatnya, begitu indah. Bal taslimu abdin muhibbin muti'in limaulahu wa sayyidihi alladhi huwa ahabbu syai'in ilaihi. Bahkan dia adalah penyerahan diri seorang hamba muhibbin muti'in, yang ia cinta kepada yang memerintahnya. Muti'in, yang ia taat. Limaulahu, kepada majikannya. Wasayyidihi, kepada bos majikannya, pimpinannya. Alladhi huwa ahabbu syai'in ilaihi. Yang pimpinan itu pimpinan yang paling ia cintai. Majikan itu majikan yang paling ia sayangi. Wa ya'lamu, dan sang hamba ini mengetahui anna sa'adatahu wa falahahu fi taslimihi ilaihi, dan ia menyadari, meyakini, mengetahui bahwa kebahagiaannya, kesuksesannya hanyalah dengan berserah diri secara total kepadanya. Wa ya'lamu bi annahu aula bihi min nafsihi wa abarru bihi minha wa arhamu bihi minha wa ansahu lahu minha wa a'lamu bimasalihihi minha wa aqdaru ala tahsiliha. Dan dalam keadaan sang hamba tadi juga mengetahui bahwa majikannya aula bihi bin nafsihi, memang lebih utama, lebih pantas didahulukan dari jiwa dan dirinya. Dan bahwa majikannya tersebut abarru bihi minha, lebih sayang, ya, lebih apa, lebih bersikap baik, ya, terhadap dirinya daripada dia sendiri. Ya, arhamu bihi minha, lebih sayang terhadap diri sang hamba itu daripada hamba itu sendiri kepada dirinya. Ya, amsahu lahu minha, lebih menginginkan nasihat bagi sang hamba daripada hamba itu terhadap dirinya. Wa a'lamu bimasalihihi minha, lebih tahu maslahat bagi sang hamba, apa yang lebih mendatangkan manfaat bagi sang hamba dibanding hamba itu sendiri. Aqdaru ala tahsiliha, bahkan lebih mampu mendatangkan maslahat itu, kemanfaatan tersebut bagi sang hamba dibanding hamba itu sendiri. Ya? Orang yang seperti ini sikapnya kepada majikannya, maka pantaslah dia akan berserah secara total. Ya, secara total penyerahan diri, ya, dari orang yang betul-betul meyakini akan keluasan ilmu, ya, kasih sayang dan kecintaan, keinginan untuk memberikan nasihat, ya, dan mendatangkan kemanfaatan, bahkan kemampuan untuk mendatangkan manfaat itu bagi dirinya lebih dari dirinya terhadap jiwanya sendiri. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, فَمَتَا عَلِمَ الْعَبْدُ هَذَا مِنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَسْلَمَ لَهُ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَانْقَادَتْ كُلُّ ذُرَّةٍ مِنْ قَلْبِهِ إِلَيْهِ ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة بل هو أمر قد انشق القلب واستقر في سودائه لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بدعاوى والأماني. Kapan seorang hamba mengetahui hal ini, perkara-perkara tersebut pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun berserah diri kepada Rasulullah, wasallama ilaihi, dan menyerahkan urusannya kepada Rasulullah, wa anqadat kullu dharratin min qalbihi, dan tunduk patuh taat seluruh bahagian dari hatinya kepada apa yang datang dari ketetapan Rasulullah. Wa ra'a, dan ia melihat bahwa tidak ada kebahagiaan kecuali dengan penyerahan diri dan ketaatan tersebut. Dan perkara ini, kata beliau, laisa hadza mimma yahsul ma'nahu bil ibarah, bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata-kata semata. Subhanallah, ya. Begitu tinggi bahasa beliau, ya. Kata beliau, perkara ini bukan perkara yang, ya, bisa atau cukup mampu, ya, diungkapkan dengan kata-kata secara sempurna. Laisa hadza mimma yahsul ma'nahu bil ibarah, perkara ini bukanlah perkara yang bisa diraih maknanya dengan ungkapan semata, ya. Bal huwa, bahkan dia adalah perkara, qad insyaqqal qalbu wastaqara fi sawda'ihi, ialah perkara yang telah pecah hati itu, ya, dengannya, dan kokoh tetap dalam renung hati yang paling dalam. La tafi al ibaratu bi ma'nahu, tidak mampu, tidak cukup ungkapan untuk mengungkapkan bagaimana tingginya perkara tersebut. Ya, walamat maafi husuni, dan tidak bisa kita mencoba untuk meraih, ya, perkara tersebut bid'awa wal amani, hanya dengan sekedar klaim pengakuan, ya, ataupun dengan, ya, harapan-harapan dan angan-angan, tidak bisa. Kemudian beliau menukilkan syair yang masyhur, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila lam tuqirru lahum bidaka, semua mengaku, ya, punya hubungan dengan Laila, pacaran dengan si Laila, dan si Laila tidak merasa, la tuqirru lahum bidaka, Laila tidak mengaku, ya, cinta bertepuk sebelah tangan, ya, pengakuan saja perkara yang, ya, tidak ada dasar dan alasannya, ya, seperti syair yang lain, ya, wad'awa ma lam yakun alaihi bayyinat fa ashabuhu ad'iya, ya, klaim, ya, pengaku-ngakuan apa yang tidak ada bukti dan keterangan yang menunjukkan kebenarannya, maka pelakunya disebut sebagai apa? Orang yang hanya mengklaim, ya, ad'iya, tukang ngaku-ngaku saja, ya. Maka demikianlah, ya, perkara ini perkara yang tidak cukup ibarah, tidak mampu kata-kata untuk menampung dan mengungkapkan makna dan hakikatnya. Itu maksud beliau, ya. Wal farqu baina ilmil hubbi wa halil hubbi. Perbedaan, kata beliau, antara ilmu kecintaan dengan keadaan kecintaan itu sendiri. Ilmu apa yang betul-betul diyakini dan apa yang merupakan keadaan, ya. Fakathiran ma yashtabihu alal abdi ilma syai' bihali wa wujudihi, ya. Dan kebanyakan dalam banyak perkara tersamarkan pada seorang hamba ilmu sesuatu dengan keadaan dan wujudnya. Ini masih menegaskan perkara tersebut, ya, bahwa setiap perkara yang susah digambarkan dengan kata-kata, ya. Wa farqun bainal marid wal 'arif bis sihha wal i'tidal wa huwa mudkhanun bil marad wa baina as-sahih as-salim wa lam yuhsin wasfa as-sihhati wal 'ibarati anha. Perbedaan antara orang yang sakit dan orang yang mengerti kesehatan dan terjaganya kondisi dalam keadaan badannya lemah dengan penyakit dengan keadaan orang yang sehat segar bugar, ya, wen lam yuhsin, meskipun ia tidak mampu mengungkapkan apa kesehatan itu, ya, dan menyebutkannya dengan kata-kata. Beda kan masing-masing pengetahuan mereka? Orang yang sedang sakit, kemudian orang yang, ya, tahu tentang pentingnya kesehatan, namun sekarang melemah tubuhnya karena sakit, dan orang yang sehat segar bugar. Dia tahu apa kesehatan, tetapi tidak mampu mengungkapkannya. Semua orang ini orang yang tentunya akan berbeda tingkat pemahaman mereka, penghargaan mereka terhadap kesehatan dan sebagainya. Iya kan? Ya. Orang yang sakit, kalau sekedar sakit saja, mungkin kemudian dia malah menggerutu dengan sakitnya. Ya. Dia hanya merasa bahwa ada kesenangan yang terhalangi. Iya kan? Orang yang sakit, melemah tubuhnya dengan penyakit, namun dia mengerti betul arti kesehatan. Akan beda kan keadaannya? Ya? Ya. Dengan orang juga yang sehat, tidak terkena penyakit. Ya? Dia tahu apa itu sehat, tapi dia tidak pernah tersentuh rasa sakit. Ya? Maka beda keadaan orang itu. Ya? Demikianlah pengungkapan perkara ini perkara yang sulit. Ya? Tapi semua menyadari penting dan kedudukannya. Ya? وكذلك فرق بين وصف الخوف بين وصف الخوف والعلم به. Demikian pula perbedaan antara pensifatan tentang rasa takut wal ilmi bihi, dan pengetahuan tentang rasa takut, ya, wa baina hali wa wujudi, dan dengan keadaan ketika takut, ya, ketika ada orang mensifatkan tentang rasa takut adalah begini begini begini, mungkin dia bisa gambarkan, ya. Tapi beda dengan orang yang mengetahui itu rasa sakit, rasa takut. Dia melihat orang yang ketakutan. Sana ketakutan, ada binatang buas. Oh begitu toh ketakutan itu, ya kan? Dan dengan orang yang merasakan langsung ketakutan itu, mana yang lebih kokoh? Yang ketiga kan? Ya, perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, yang beliau nukilkan dari ulama yang lain, diantara Imam Al-Ghazali, tentang ilmu dan maratib al-ilm. Yang tiga kan? Yaitu apa? Tingkatan ilmu yang tiga. Oh, ilmu ada tiga. Ada tiga tingkat. Ya. Ilmu yang datang dari berita, menimbulkan keyakinan. Ya. Kemudian ilmu yang datang dari menyaksikan langsung, mendatangkan rasa yakin yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dan ilmu yang datang ketika kita merasakan sendiri perkara tersebut, yang dia adalah puncak yang paling tinggi dari keyakinan. Yang pertama disebut ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Ya, ma'rifah yang paling tinggi dan keyakinan yang paling yang ketiga, hakul yakin. Dimisalkan oleh beliau seperti yang tadi, seorang yang mendapatkan kabar tentang panasnya api, ya kan? Maka dia yakin, dia terima pasti juga, ya. Tapi akan beda keyakinan dan pemahamannya dengan orang yang melihat ketika api membakar apa yang ada di hadapannya, rumah yang hangus, hutan yang hangus, luar biasa betul-betul panasnya api ini, ya. Yang dekat-dekat saja dengan api itu ikut terbakar dan menghitam, begitu panasnya. Apalagi ketika dia tersengat dengan api itu, keyakinannya semakin kokoh dan tidak tergoyahkan sedikitpun. Ya, maka perbedaan seperti ini, baina wasfil khauf, pensifatan tentang ketakutan, wa ilmi bihi, pengetahuan tentang ketakutan, wa baina hali wa wujudi, dan tentang keadaan takut dan keberadaan takut itu pada diri seseorang. Beda kan? Wa ta'ammal ta'kidahu subhanahu wa ta'ala li hadzal ma'na al-madhkur fil ayah bi wujuhin adidatin min at-ta'kid. Maka perhatikanlah, kata beliau, bagaimana Allah menegaskan tentang kewajiban berserah diri dan perkara-perkara menjadikan nabi sebagai apa? Panutan, tolok ukur, acuan apa yang berkaitan dengan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Famadza ajadtumul mursalin? Bagaimana kita mengabulkan dan menyambut seruan para rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Perhatikanlah bagaimana Allah menegaskan makna ini dalam ayat tersebut dengan penegasan yang beragam, berbeda-beda. Awwaluha, yang pertama, tasdiruhu bila nafiyah wa laysat zaidah. Dimulainya ayat tersebut dengan apa? Ya, la nafiyah. Fala, maka tidak. Fala, ya, yang disebut la nafiyah, la nafiyah. Bukan la zaidah. Dibilang membantah, sinyalemen, klaim sebagian orang yang mengatakan itu la zaidah. Yang kalau dihilangkan tidak ada masalah. Namanya zaidah berarti boleh dihilangkan. Asalnya farabbika. Nah, ini tidak benar. Yang benar dia la nafiyah. Ya? Kama walasat zaidah kama yadhunnu man yadhunnu dhalik. Bukan zaidah tambahan seperti yang disangka oleh orang yang menyangka tentang hal itu. Wa innama dukhuluha li sirrin fil qasami. Dan maksudnya la nafiyah, ya, dalam sumpah tersebut, ya, karena rahasia dan hikmah yang diinginkan dalam sumpah. Apa itu? Wa huwa al-idhanu bitadammuni al-muqsim 'alayhi lin-nafi wa huwa qawluhu la yu'minuna. Yaitu pengkabaran, pemberitahuan, idhan dari kata adana, ya. Adhan, pemberitahuan, kabar, pemberitahuan. Wa adhanun minallahi wa rasulihi. Ya, dan pemberitahuan, penyampaian, peringatan. Ya, idhan, dia adalah pemberitahuan, penyampaian. Bitadammunil muqsam alaihi, akan tercakupnya apa yang disumpahkan, apa yang merupakan isi sumpah, ya, linnafi, terhadap penafian. Yaitu ucapan la yu'minuna. Ibaratnya sekali-kali tidak, sungguh tidak akan beriman. Paham ya? Jadi la nafiyah yang masuk kepada qasam menegaskan makna nafi yang disebutkan berikutnya. La yu'minuna. Baik, itu satu bentuk. Wa hadha manhajun ma'rufun fi kalamil Arab. Dan ini metodologi yang masyhur di dalam bahasa Arab, ya. Idza aqsamu ala syai'in manfiyyin, jika mereka bersumpah atas suatu perkara yang dinafikan, saddaru jumlatal qasami bi adatin nafi mithla hadhihi al-ayah, maka mereka memulai kalimat sumpah tersebut dengan huruf nafi seperti dalam ayat ini. Baik ya, itu penguat. Saya kira ini dulu yang bisa kita bahas. Sebenarnya ada beberapa bentuk penegasan. Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim setelah menjelaskan makna dari ayat, dari itu yang paling penting, makna penjelasan tadi itu sangat indah sekali ungkapan beliau. Kemudian beliau kemudian membahas sisi yang lain dari sisi dilalah, bahwa bagaimana kewajiban menjadikan Rasulullah sebagai hakim tersebut ditegaskan Allah dari berbagai sisi, ya. Dan beliau kemudian sebutkan sisi-sisi tersebut. Dalam kitab ini ada 5 sisi yang beliau sebutkan. Ada 5. Kemudian dalam penjelasan sisi yang pertama, yaitu tadi la nafiya, beliau agak panjang sehingga kita tidak sempat untuk membahasnya. Kita tunda pembahasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Apalagi kalau kita akan harus sambung dengan 5 yang lainnya, tentu akan panjang pembahasan ya, sehingga kita tunda. Dalam kitab ini beliau menyebutkan 5 sisi ya. Dalam kitab yang lain Sawa'ikul Mursalah beliau sebutkan bahkan 10 sisi penegasan. Insyaallah kita akan sebutkan dalam pertemuan yang akan datang, semoga Allah mudahkan ya. Tetapi yang kita ingat sekarang adalah penegasan dalam sisi adanya huruf nahi ya, pada awal sumpah, yang dia menegaskan makna dari apa yang menjadi bahan sumpah dari perkara yang disumpahkan, itu la yu'minuna, tidaklah mereka beriman ya. Baik, sampai di sini dulu ya apa yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan ini. Dan tentu saja penting bagi kita untuk senantiasa mengingat apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari ungkapan-ungkapan dan makna-makna yang begitu tinggi dan begitu indah yang beliau sampaikan tentang kewajiban kita untuk menetapkan atau menjadikan Rasulullah sebagai hakim pemutus perkara dalam setiap perkara yang diperselisihkan di antara kita, dan bahwa itu tidak cukup ya, dan bukanlah merupakan keimanan yang sempurna hingga ditambahkan kepadanya nafyul haraj al-daik wal hasar, ketiadaan rasa jengkel, rasa sempit, sesak, yang mengharuskan adanya kebalikannya, yaitu kelapangan dada, keluasan hati, ridha, tulus ikhlas ya. Dan itu pun tidak cukup hingga kita berserah diri kepada hukum tersebut dengan penyerahan yang sempurna, total dan paripurna ya. Saya kira ini perkara yang kita dapatkan pada pertemuan kita. Semoga Allah semata menjadikan kita dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan, yang sebenar-benarnya, yang menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, panutan, contoh dan imamnya, sehingga ia pun tidak keluar dari apa yang telah menjadi tuntunan dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita minal muhajirina ila Allahi ta'ala wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dari golongan orang-orang yang berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Perbedaannya antara sa'adah dengan al-falah apa? Ya, ini ada pertanyaan dari saudara-saudara kita yang hadir di sini. Apa perbedaan antara sa'adah dan falah? Ya, sa'adah dan falah. Nah, dia adalah kalimat yang ada sisi kesamaannya. Ya, Sa'adah artinya kebahagiaan. Al-falah adalah kejayaan. Jaya, falah. Ya? Tetapi semuanya maknanya adalah sama. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Asyir Asyir rahimahullah ta'ala. Itu apa? Intinya pada dua perkara. Al-amnu minal makruh, ya, wal-husul ila al-mahbub. Itulah intinya. Itu seseorang meraih apa yang dia cintai, yang ia sukai, ya, dan ia dijauhkan, aman, tidak mendapatkan apa yang dia takutkan, dia khawatirkan. Itulah kebahagiaan, ya. Ketika seseorang bisa meraih apa yang dia idam-idamkan, dia akan bahagia, kan? Ya, dia akan jaya. Dia disebut orang yang beruntung, yang jaya. Itu apa? Dia aman dari apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan, ya. Dan dia berbahagia dengan meraih apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan dan inginkan. Itulah sesungguhnya hakikat sa'adah dan al-falah, ya. Dan ini ada dalam dua perkara dunia. Sa'adah, kebahagiaan dunia tentu saja ada, sebagaimana al-falah, kesuksesan, ya. Tetapi sesungguhnya ketahuilah bahwa aslul falah wa haqiqatus sa'adah, pokok dari kejayaan dan hakikat dari kebahagiaan adalah apa yang dijanjikan Allah dari kenikmatan di alam akhirat. Itulah kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Kejayaan yang tidak ada akhirnya, ya. Adapun kebahagiaan di dunia, ya, kebahagiaan yang terselip padanya apa? Kesedihan. Kan begitu, ya? Sedih dulu baru bahagia, kan gitu. Ya? Kejayaan yang ada di dunia, kejayaan yang terselingi dengan kegagalan, ya kan begitu. Ya, karena dunia adalah darul bala. Ibarat roda yang berputar, kadang di bawah, kadang di bengkel. Ya kan? Kadang bocor, ya. Kadang di atas, kadang di bawah, ya. Seperti itulah keadaan, ya. Sekalipun seseorang diberikan kebahagiaan di dunia selamanya, selama di dunia, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebahagiaan akhirat. Ya? Telah kita sebutkan dalam pertemuan terdahulu tentang yu'ta, didatangkan bi an'umi ahli dunia, orang yang paling bahagia di muka bumi. Fayughmasu finnari ramsan. Lalu dilemparkan, dicelupkan hanya sekali celupan ke dalam neraka. Lalu ditanya, hal marra bika? Ya? Apakah pernah engkau, ya, merasakan kebahagiaan sebelumnya? Kejayaan? Padahal dia bi an'umi ahli dunia, orang yang paling berbahagia di muka bumi. Apa jawabnya kemudian? La ya Rabbi, tidak wahai Rabb, saya belum pernah merasakan kebahagiaan sebelumnya. Kenapa? Karena kita hanya merasakan satu celupan dari celupan neraka. Allahumma ghufran. Sebaliknya, yu'ta bi asqa ahli dunia, ahli dunia didatangkan orang yang paling sengsara di muka bumi. Ya? Siapa yang mampu bayangkan orang yang paling sengsara? Itulah yang akan dimunculkan, didatangkan di hari kiamat nanti. Kemudian fayughmasu fil jannati ghamsan. Dicelupkan ke surga sekali celupan. Lalu ditanya, hal marra bika ba'sun qat? Kamu pernah merasakan kesedihan? Kesulitan? Dia mengatakan, la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku, belum pernah aku merasakan kesedihan. Hilang semua kesedihan dunia, kesengsaraannya dengan sekali celupan di surga, begitu besar dan nikmat, besarnya nikmat Allah. Itulah nikmat yang begitu indah, tertinggi. Allahumma nas'alullah min ahliha. Semoga Allah mengusung kita dari orang-orang penghuni surga, amin rabbal alamin. Ya, itu keadaan. Bagaimana kalau semalam? Bagaimana kalau setahun? Sekali celupan saja. Bagaimana kalau kemudian terdapatkan bahwa kenikmatan surga itu bagi penduduknya adalah kemakian, kenikmatan yang tidak ada habisnya. La yatanaha, tidak ada batasnya. Da wala yantahi, dan tidak akan selesai. Abadi. Subhanallah, ya. Maka itu menunjukkan kepada kita bagaimana hakikat kebahagiaan, hakikat dari kesuksesan, adalah kebahagiaan dan kesuksesan dia di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan jalan-jalan yang mengantar kita untuk sukses di dunia dan di akhirat. Bukan berarti tidak boleh minta, ya? Karena Nabi mengajarkan kita dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Semoga sukses di dunia juga, dan yang paling penting, sukses di akhirat dan dijauhkan dari adab neraka. Doa satu jagat. Ya? Baik. Nah. Gimana akhiris? Ada pertanyaan? Atau ada juga pertanyaan mungkin dari akhwat yang lainnya? Ya. Ah, masih ada lagi nih. Ya, foto. Oh ya, di sini ada pertanyaan ini. Ya. Sumpahnya nanti akan datang. Jadi sumpahnya adalah warabbika, waw qasamnya. Itu. Tetapi waw qasam ini ada tul qasamnya adalah wawnya. Tetapi kemudian didahulukan dengan harfun nafi la. Ini memberikan faedah. Sebagian mengatakan la di sini ziyadah saja. Dihapuskan pun tidak ada masalah. Ditambahkan pun tidak menambah makna. Itu keliru. Yang benar, tidak mungkin ada perkara yang datang dari kalam ilahi, sekalipun dia tambahan, sekalipun kalau menurut kita tambahan, melainkan datang dengan faedah. Sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang benar bahwa dia la nafiyah, dan la nafiyah yang mendahului qasam ini memberi faedah. Karena nanti penjelasan dari beliau rahimahullah ta'ala. Tidak hanya dalam ayat ini, dicontohkan ayat-ayat yang lain yang juga dimulai qasam itu dengan la nafiyah. Ada faedahnya. Maka di sini disebutkan. Faedah di sini dalam ayat ini adalah penegasan. Apa yang dinafikan? La yu'minuna. Tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi la nafiyah. Hadatun nafi bukan atau tidak ada kaitannya dengan qasam. Ya. Adapun qasamnya adalah hadatul qasam yaitu waw. Wa warabbika. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jika demikian insyaallah selesai. Tidak lagi pertanyaan dari ikhwan dan akhwat. Dan kalau begitu insyaallah kita kembalikan kepada akh moderator.